masih bilang kau memang setenangan, jangan sekasih harapan bikin beta bertahan. Bukan beta melawan desi pun rasa saya, sentar karena ale orang pun sayang. Mengapa ale mesti ada, kau memang semua jadi percuma. Terima kasih.